بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله. Sesuatu yang pasti terjadi pada kehidupan masing-masing insan. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan, pasti akan dialami. Dan itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan yang namanya bala. Bala, yakni ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Yang namanya bala, dengan makna al-imtihan wal-ikhtibar, cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada dua macam. Ada bala'un bil khair. Ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam bentuk al khair, kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang disukai oleh seorang hamba tadi. Kenikmatan, rezeki yang lancar, kesehatan, kelapangan hidup, dan yang lain-lainnya. Ada bala'un bisyarr. Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan dengan perkara syarr, perkara yang buruk, perkara yang jelek. Sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tadi. Diuji dengan kematian, diuji dengan habisnya, bangkrutnya harta, rezeki yang tidak lancar, sakit, gangguan dari orang lain, dan yang lain-lainnya. Bala'un bisyarr. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. dan kami akan senantiasa memberikan bala kepada kalian dalam bentuk syar, kejelekan-kejelekan, wal khair dan kebaikan-kebaikan, fitnatan, itu semua sebagai ujian, sebagai fitnah bagi kalian. Semuanya itu namanya bala, namanya imtihan, yang namanya ikhtibar. Ada dalam perkara kebaikan, ada dalam perkara keburukan. Kalau bala'un bisyar, adanya bala, ujian-ujian dengan perkara yang syar, disebut dengan musibah. Bala'un bisyar, itu namanya musibah. Maka ikhwanatina azakumullah, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari bala. Enggak mungkin lepas dari ujian Allah Azza wa Jal, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya akan mendapatkan yang namanya bala. Dalam pandangan Islam, seseorang itu manakala imannya semakin kuat, takwanya semakin kuat, semakin dia soleh, semakin dia meningkat martabatnya di sisi Allah Azza wa Jal, maka semakin keras balaknya. Semakin keras, deras, berat ujiannya. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nas atau asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling besar, yang paling keras balaknya, ujian dan cobaannya, ialah para nabi. Kemudian orang yang utama setelah mereka, dan setelahnya lagi. Itu dalam pandangan agama. Semakin beriman, semakin bertakwa, semakin soleh, semakin berat ujiannya. Sehingga orang itu dikasih bala ala qadri dinih, sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka balanya semakin kuat. Kalau agamanya tipis, maka dengan kadar agamanya. Barakallahu fikum. Ikhwanum dinazakumullah. Di sana tentu ada hikmah besar di balik sebuah bala. Kalau balanya bil khair, cobaan dan ujiannya dengan perkara-perkara kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, rezeki yang lancar dan segala macamnya itu, maka hikmah di balik itu adalah syukur nikmah. Bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sikap yang tepat, sikap yang benar dari seorang mukmin, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, dalam keyakinannya, dia meyakini semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah mengatakan, dan semua kenikmatan yang kamu rasakan min Allah, semua dari Allah Azza wa Jalla. Lesannya terus berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertahmid kepadanya. Melafalkan Alhamdulillah setiap ada kenikmatan. Yang sempurna, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Lesan basah dengan tahmid, sanjungan pujian kepada Allah. Kemudian kemudahan tadi dipergunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Semakin mudah rezekinya, semakin lapang rezekinya, semakin taat kepada Allah. Dipergunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal dan investasi akhirat. Ada syukur nikmat. Hikmah di balik balak tadi, supaya Allah menampilkan para syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang dengan syukur nikmat mereka semakin meningkat semakin tinggi tingkatannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meraih fadhail syukur, bisa meraih keutamaan-keutamaan syukur nikmat. Hikmah yang kedua dan yang paling umum adalah at-tamhis, penyaringan. Menyaring orang-orang yang kaya raya ini, yang hartawan ini, yang jutawan ini, yang dikasih ujian dengan kelapangan hidup. Mereka disaring. Apakah mereka syukur nikmat ataukah kufur nikmat? Yang syukur sukses, yang kufur gagal. Maka hikmahnya akan nampak dari sana. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang congkak, orang-orang yang ujub dengan harta benda yang mereka miliki, orang-orang yang kafir, kufur nikmat, semua akan terbongkar dengan balaun bil khair. Balak dengan perkara kebaikan. Ini yang dermawan siapa, yang suka infak siapa, yang suka sodako siapa, yang suka membantu siapa, yang suka ta'awun siapa, kelihatan. Yang bakhil siapa, yang kikir siapa, yang sombong siapa, yang congkak, semua akan nampak. Itu namanya tamhis. Menyaring, ya, menyaring umat manusia dengan namanya balaun bil khair. Hikmah yang lainnya adalah supaya umat manusia menyadari betapa pentingnya nikmat Allah Azza wa Jal, izharu athari nikmatih, bisa menampakkan, memunculkan nikmat Allah Azza wa Jal. Ternyata nikmat Allah itu besar, nikmat Allah itu banyak, tidak mungkin dihitung-hitung. Begitu besar, begitu banyak. Semiskin apapun orang tadi, sefakir apapun orang tadi, ternyata masih banyak nikmat Allah atas mereka. Nikmat bisa melihat, besar ya. Bisa mendengar, bisa merasa, bisa meraba, panca indera, besar. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga faedahnya tadi, untuk menampakkan kenikmatan Allah kepada hamba. Sekaligus dikasih pelajaran, yang syukur sukses akan bertambah barokah nikmat tadi, yang kufur akan hancur binasa. Barallahul musta'an. Ini balaun bil khair. Kalau terkait dengan kaum mukminin, itu ujian keimanan. Apakah mereka shadiqun fi imanih, jujur keimanannya, atau kadzibun fi imanih, dusta pada keimanannya. Diuji dengan balaun bil khair. Umumnya orang itu kalau diuji dengan perkara yang menyakitkan, bisa sabar. Tapi kalau diuji dengan perkara-perkara yang lapang, itu jarang ada yang syukur. Nah, mayoritasnya neko-neko, petakilan. Banyak macam. Kenapa? Ada perantaranya, ada yang mendukung. Wong kiri kan enggak bisa macam-macam. Mau gaya kiri, mau macam-macam kiri, enggak macam-macam. Seringkalinya banyak insafnya, banyak sadarnya umumnya. Tapi yang hartanya melimpah ruah. Sekali telepon tok iki, cur 1 miliar. Sekali transaksi setengah miliar. Jalan sebentar 100 juta. Paling kecil ya 50 juta. Ini syukurnya luar biasa. Jarang ada orang yang bisa betul-betul menepati ubudiyah itu syukur. Ibadah kepada Allah dalam bentuk syukur. Ini wujud keimanan. Neko-neko, misalnya kalau uang bayar kan macam-macam pikirannya ini ya. Karena ada wasilahnya. Allahul musta'an. Namanya ujian keimanan. Adapun yang namanya balaun bisyar, bala ujian dengan perkara-perkara yang syar, itu disebut dengan musibah. Jadi antum bisa membedakan sekarang. Kalau bala itu lebih umum. Kalau musibah lebih khusus. Al musibatu la takunu illa darra. Yang namanya musibah itu pasti perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Perkara-perkara yang menyakitkan. Itu namanya musibah. Nah, musibah bangkrut. Dulunya kaya raya kolap. Dulunya usahanya lancar, bangkrut. Uangnya banyak, hancur, binasa, kebakaran, sekejap. Hilang kabeh harta bendanya. Namanya musibah. Ya, itu namanya musibah. Bahasa lainnya, bala'un bisyar. Ini pun juga menimpa hamba. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalimat bala di sini dikarenakan dikaitkan dengan perkara-perkara yang jelek, namanya apa? Bala'un bisyar, nama lainnya musibah. Dan kami akan senantiasa memberikan bala ujian kepada mereka dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan. Jelek semuanya ini dalam pandangan manusia. Ini yang namanya musibah. Sehingga bahasa lainnya sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka. Musibah demi musibah pada kehidupan mereka. Kadang rasa takut, kadang kelaparan, kadang krismon, kadang kematian, kadang gagal panen. Dengan semua ragam musibah-musibah dari Allah Azza wa Jalla. Ini pun tak terelakkan, orang hidup di dunia pasti akan merasakan yang namanya musibah. Minimalnya mati, itu namanya musibatul maut. Musibah yang namanya dianya mati. Barakallahu fikum. Nah yang ini, terlalu banyak hikmah dibalik musibah yang mendera. Terlalu banyak hikmah yang ada di balik musibah yang mendera. Yang pertama ialah tamhis. Itu utama, ikhwan. Menyeleksi, menyaring hamba-hamba Allah yang terkena musibah tadi. Apakah mereka sabaru am jaza'u? Apakah mereka sabar dalam menghadapinya ataukah berkeluh kesah? Dengan musibah akan kelihatan hadza shadiqun fi imanih, jujur keimanan dia. Hadza kadzibun fi imanih, ini dusta keimanan dia. Diuji dengan musibah. Tamhis, sabar ataukah keluh kesah. Sabar itu bisa menahan tiga hal. Al-habsu an thalathati umur. Sabar itu ketika Anda mampu menahan tiga hal. Yang pertama, habsun nafs. Menahan diri, menahan jiwa. Menahan hati. Jangan sampai murka kepada Allah. Jangan sampai tidak iman kepada takdirnya Allah. Ditahan. Yang kedua, habsul lisan. Menahan lesan. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang dilarang dalam agama. Jangan sampai mengumpat-ngumpat, mencaci maki, mencela, teriak-teriak, histeris. Ala jahiliyah. Ditahan. Dan yang ketiga namanya habsul jawarih. Menahan anggota badan, anggota tubuh. Supaya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama ketika musibah. Ditahan, jangan sampai kemudian mukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, jambak-jambak rambut. Ngapain? Depresi, stres, jangan sampai. Itu namanya sabar. Bisa menahan hatinya, menahan lesannya, menahan anggota tubuhnya, anggota badannya dari perkara-perkara yang melanggar agama. Dan itu diwujudkan dengan satu lafaz namanya istirja. Apa itu? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tandanya dia bisa menahan hati, menahan lisan dan anggota badan dia dari diharamkan oleh agama. Ketika ada orang yang bisa melafalkan kata-kata ini, semua akan tertahan. Dan hati dia dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, dipasrahkan semuanya kepada Allah. Ada kesabaran, ada keridhaan atas musibah yang menimpa. Dalam prakteknya dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Tamhis. Seleksi. Barakallahu seleksi. Dan yang kedua, hikmah yang lain adalah, barakallahu fikum, sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal, supaya jangan merasa aman dari makar Allah, jangan berleha-leha dengan kondisi nikmat yang ada pada mereka. Mereka pun nanti akan ditimpa yang namanya musibah. Perkara yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Hikmah yang lain di balik itu ialah untuk barakallahu fikum menyemangati kaum muslimin salihin untuk mengulurkan tangan bantuan kepada yang terkena musibah. Syariat ta'awun alal birri wat taqwa, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Syariat untuk barakallahu fikum nusratul musabin, membantu orang yang terkena musibah. Ada infak, ada sedekah, ada jariyah dan segala macamnya. Itu hikmah di balik itu. Hikmah yang lain memunculkan tadi rasa solidaritas yang tinggi dengan sesama. Memunculkan semangat interaksi yang bagus, muamalah yang baik dengan sesama. Dan yang lain-lainnya lagi dari sekian banyak hikmah-hikmah yang begitu besar dari musibah yang mendera. Ingat, di balik musibah ada sekian banyak hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Terutama terkait dengan kaum muslimin barakallahu fikum. Naam. Ada bala, ada musibah. Ikhwanu fillah jazakumullah. Dalam kehidupan manusia di sana ada lagi sekian banyak peristiwa. Sekian banyak kejadian-kejadian yang itu semuanya dinilai dalam pandangan Islam sebagai sebuah ukubah, sebagai sebuah hukuman, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata bala, bukan semata-mata musibah, namun padanya ada unsur iqab min Allah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan sesuatu itu dikatakan sebagai iqab? Jawabannya ikhwan fillah azakumullah, yang namanya sebuah peristiwa itu dikatakan iqab ketika pemicunya adalah dosa-dosa sang pelaku atau dosa-dosa orang-orang yang ada di situ. Kaidahnya para ulama yang diambil dari sekian banyak hujjah, sekian banyak dalil, la uqubata minallahi azza wa jal illa bidhanbin. La uqubata minallahi azza wa jalla illa bidhanbin. Ya, tidak ada hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melainkan karena sebab dosa. itu ukubah. Pemicunya dosa. Dari sini barakallahu fikum, musibah itu lebih luas dibandingkan dengan ukubah hukuman. Kalau musibah itu pemicunya banyak. Ada kalanya musibah yang menimpa seseorang itu sebabnya karena dosa. Dikasih musibah. Dikasih hukuman. Musibah yang karena dosa itu namanya uqubah, iqabun minallah. Ini antum dapat dalam sekian banyak ayat dan juga hadis Allah Azza wa Jal menggunakan lafaz musibah tapi dengan makna uqubah, hukuman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari sebuah musibah, maka itu semua karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Menggunakan kata-kata musibah, tapi dikaitkan dengan dosa hamba. Berarti yang namanya musibah itu ada kalanya terjadi karena dosa. Musibah karena alasan dosa itu namanya ukubah. Maka lafaz musibah di dalam ayat ini dimaknakan dengan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Juga seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bi dzambin yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Dzambin yusibuhu, menggunakan kata-kata yusibuhu. Di sini musibah dalam bentuk rezekinya seret, rezekinya enggak lancar, atau usahanya bangkrut, atau planning-planningnya gagal semuanya, proyek-proyeknya semuanya gagal semua. Diharamkan rezeki atas seorang hamba, kata Rasul, bidzambin yusibuhu, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Musibahnya terkait dengan dosa, itu namanya uqubah. Berarti dia dikasih hukuman, dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan rezeki yang enggak lancar karena dosanya. Itu mungkin. Difaham insyaallah ya, kalau musibah karena alasan dosa itu namanya uqubah. Namun yang namanya musibah barakallahu fikum belum tentu karena dosa. Di sana ada musibah-musibah, perkara yang enggak mengenakkan yang menimpa seorang hamba, bukan karena dosanya. Karena sebab yang lain. Dan itu baik. Yang pertama, untuk takfirus sayyiat, menghapuskan yang namanya dosa-dosa dia, menghapuskan kejelekan-kejelekan dia. Seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Ini perkara dosa. Yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah. Musibah dalam bentuk nasab, letih, payah. Musibah atau bala. Musibah atau bala. Ini namanya balaun bisyar. Nama lainnya musibah. Tahu dari mana? Enggak mengenakkan. Paham ya? Perkara yang gak mengenakan itu namanya musibah. Antum senang capek apa senang seger? Loh kok diem? Antum cetuan letih, cuape pol. Senang apa enggak? Hah? Ya orang kepenak lah ya. Ya. Itu namanya musibah. Jadi dikatakan sebagai musibah. Capek, sakit, galau, risau, gundah gulana, mengalami kesulitan, diganggu, disakiti sama orang lain, mengalami kesedihan yang sangat, sampai duri yang menusuk kakinya, itu semuanya musibah. Rasul mengatakan, tidaklah menimpa seorang muslim musibah-musibah tadi, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia dengan itu. Kalau menghapuskan dosa ya bukan karena dosa. Berarti untuk takfirus sayyiat. Musibah yang menimpa itu bukan karena sebuah dosa yang dia kerjakan. Tapi memang Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan sebuah musibah dalam rangka untuk menghapus dosa dia. Untuk siapa ini? Apakah untuk semua orang? Al-jawabula. Untuk siapa ini? Rasul mengatakan muslim. Untuk seorang muslim. Seseorang yang dikenal dengan Islam yang bagus. Dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan kesolehan dia kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang bagus. Dikasih musibah. Itu bukan karena dosa dia. Tapi untuk menghapuskan dosa dia. Sebab yang lainnya lagi. Ialah dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena dosa. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ada yusab minhu. Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Maka dia akan ditimpa musibah. Yusab minhu ditimpa musibah. Kalau yusib minhu, Allah akan timpakan musibah kepada dia. Apa karena dosa? Bukan. Karena untuk menggapai kebaikan. Allah menghendaki ini mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan agama atau kebaikan ukhrawiyah. Ada prosesnya, dites dulu, diuji dulu, dikasih musibah dulu. Berarti bukan karena dosa, tapi untuk raf'ud darajat, menaikkan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal untuk nailul khairat. Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Ini untuk kaum muslimin, hikmah besar dibalik musibah. Untuk kaum muslimin. Diuji segala macamnya, Masya Allah. Ustaz dulu pas lagi jadi orang awam. Enggak pernah ada Ustaz, kayak gini-gini Ustaz. Enak-enak Ustaz. Ngaji ya Allah, musibah lagi, ini kadang sendiri, kadang istri, kadang anak, kadang usaha, tak henti-hentinya Ustaz, gitu. Oh, gara-gara ngaji apa ya? Tidak. Ketaatan itu bukan sumber musibah, salah itu. Tidak ada sejarahnya ketaatan kok sumber musibah. Antum harus paham. Kalau antum semakin bagus, semakin beriman, semakin bertakwa, kalau semakin besar ujiannya, itu tanda Allah cinta kepada anda. Cinta kepada anda. Nah, bukan karena dosa kamu, bukan karena maksiatnya kamu, bukan karena penyimpangan kamu, tapi karena kesolehan kamu, pertanda ada hikmah di balik itu. Di antaranya, dihapuskan dosa-dosa kamu kalau kamu sabar. Dan yang kedua, tanda engkau nanti mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal, kebaikan dunia, kebaikan agama, atau kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Intinya musibah itu lebih umum. Ada kalanya untuk menghapuskan dosa, ada kalanya untuk menaikkan martabat, ada kalanya karena sebab dosa. Maka tergantung masing-masingnya. Kalau antumnya lagi error, lagi hang, namanya manusia kan, lagi futur, terjatuh dalam tindakan dosa, punya proyek gagal, ya itu harus muhasabah. Ini mungkin karena dosaku yang kemarin, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sebuah musibah disebabkan karena sebuah dosa, itu namanya uqubah. Namanya apa ini? Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kamu lagi dihukum dengan apa ini? Dengan sebab dosa kamu, rezekimu enggak lancar. Planningnya kamu bubar kabeh. Ya, sudah kamu persiapkan, sudah dibayang-bayang. miliaran. Ternyata gagal semuanya. Cek. Kalau ternyata memang kamu pernah berbuat dosa, itu kan dosa kamu. Itu namanya hukuman dari Allah Azza wa Jalla, peringatan dari Allah untuk kamu. Segera istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Cek, dah dosa. Alhamdulillah, ya, bukan sombong, Ustaz. Alhamdulillah, ya kita jaga iman kita, amal soleh kita, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekuat tenaga kita tinggalkan semua tadi itu, alhamdulillah. Tapi kok gini, Ustaz? Berarti ada hikmah di balik itu. Apa itu? Mungkin dengan itu Allah akan menghapuskan semua dosa kamu. Atau mungkin dengan itu Allah akan naikkan martabat kamu. Atau dengan itu Allah sedang menguji kejujuran iman kamu. Atau dengan itu Allah hendak memberikan kepada kamu yang lebih baik lagi di masa akan datang. Barakallah itu. Itu cara mengevaluasinya. Intinya kalau sebuah musibah karena dosa, namanya apa ini? Namanya uqubah. Namun tidak semua musibah karena dosa. Yang kita bahas sekarang apa ini? Uqubah. Baik, kaidahnya adalah la uqubata minallahi azza wa jalla illa bidzanbin. Baik, tidak ada hukuman dari Allah azza wa jalla melainkan karena sebuah dosa. Dengan yang disebutkan di atas para kewajib. Kemudian yang namanya uqubah minallah dua macam ya. Yang pertama ialah uqubatun khasah, hukuman-hukuman yang khusus. Hukuman-hukuman yang khusus. Ini hukuman-hukuman yang menimpa person-person hamba Allah. Yang kedua adalah uqubatun 'ammah, hukuman Allah yang lebih umum. Allah menghukum hamba-hambanya enggak cuma satu, banyak yang terkena. Ini yang dikatakan sebagai ayatun min ayatillah. Hukuman yang besar tadi itu merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau uqubatun khassah masing-masing pribadi manusia. Nanti bisa evaluasi. Dosa dikasih cobaan, dosa dikasih musibah, itu peringatan itu, hati-hati. Segera kamu taubat insaf kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masing-masing person. Anda melihat seseorang yang masya Allah di dunia ini, kehidupan dia semuanya ngerti bagaimana jahatnya, bagaimana rusaknya, bagaimana fasiknya, bagaimana fajirnya dia, bagaimana maksiatnya dia. Dikenal sebagai ahli maksiat. Dinasihati gak mempan, ditegur gak mempan, merajalela semakin parah. Tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang mengerikan. Namanya apa ini? Namanya hukuman Allah atas orang tersebut. Sebab dosa yang memicunya. Gitu ya. Allahul musta'an. Lagi senang-senang dengan kemaksiatannya. Pesta dengan kemaksiatannya. Tahu-tahu dikasih sesuatu yang mengerikan atas dia. Adza iqabun lahu minallah. Ini merupakan hukuman untuk dia dari Allah Azza wa Jalla. Namanya uqubatun khasah. Barakallahu fikum. Yang kedua namanya uqubatun ammah, hukuman yang merata. Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang begitu banyak menjadi korban. Ini disebut dengan ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejarah umat manusia. Semenjak dahulu kala sudah beragam Allah kirimkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jal. Semuanya ada. Di antaranya adalah rajfah. Apa itu rajfah? Zilzal, gempa. Di antaranya lagi adalah khasaf. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka dalam perut bumi. Ada lagi yang namanya gharq, menenggelamkan dalam lautan. Kalau sekarang namanya tsunami. Dan yang lain-lainnya. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Itu namanya uqubatun ammah. Adanya gempa-gempa. Adanya gunung meletus. Adanya bumi yang bergerak. Kemudian menenggelamkan yang ada di atasnya. Bumi terbelah. Menenggelamkan yang di atasnya. Tsunami-tsunami. Dan yang lain-lainnya. Itu semuanya namanya ayatun min ayatillah. Kalau terkait dengan Allah itu merupakan tanda. Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kalau terkait dengan hamba. Itu namanya iqabun min Allah. Hukuman dari Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya. Karena apa? Karena dosa mereka. Barakallahu fikum. Itu namanya iqab. Itu namanya iqab. Barakallahu fikum. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Naam. Antum akan melihat ya ikhwan. Setiap kali ada peristiwa besar. Kejadian besar yang seperti itu. Namanya gawarif. Antum cek, antum melihat, antum kaji, antum pelajari, pasti ada pemicunya. Dan pemicunya pasti dosa hamba. Orang mau setuju, enggak setuju, terserah. Yang penting itu yang dinaskan dalam Al-Quran, dan itu pula kenyataannya. Iya. Barakallahu fikum. Kok tiba-tiba ada gempa? Tengok, pasti dosa sebabnya itu. Dan jangan meremehkan sebuah dosa. Semua dosa, semua kemungkaran bisa mendatangkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kaum Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, apa di antara dosa mereka? Kaum Nabiullah Syuaib di antara dosanya adalah mengurangi timbangan. Ini kalau di tempat kita ini dianggap biasa atau dianggap lumrah? Ya, sepodoha. Kan gitu ya? Orang biasa itu mengurangi timbangan dia biasa. Justru itu penyebab, di antara penyebab datangnya azab Allah kepada kaum Syuaib. Kaum Nabiullah Syuaib itu dihukum, diazab dengan rajfah, dengan gempa dahsyat yang membuat mereka langsung terkapar mati di tempatnya masing-masing. Jadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka sendiri. Karena itu. Pasti karena dosa. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Naam. Karena bintina azakumullah. Mungkin sebagian pihak akan menanyakan. Ya, kalau itu karena dosa Ustaz. Tapi kenapa yang menjadi korban kok banyak macam? Kalau yang jadi korban orang-orang kafir, orang-orang musyrik, percayalah. Memang itu azab Allah atas mereka di dunia ini. Azab yang disegerakan di dunia ini. Kalau korbannya itu orang-orang yang dikenal fasik, fajir. Mengkampanyekan LGBT misalkan. Ya, iqabun minallah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya ketika ada sebuah bencana seperti itu, kenyataannya adalah ada yang menjadi korban dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang salihin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang bukan fasik, yang bukan fajir, bukan kafir. Apa dikarenakan dosa mereka, Ustaz? Jawabannya adalah kalau dikenal dengan kebaikan ya bukan dosanya mereka. Tapi untuk orang-orang ini dikatakan musibah yang menimpa mereka kena imbas hukuman Allah Azza wa Jalla. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tak waspadailah oleh kalian sebuah fitnah ujian dari Allah Azza wa Jalla yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Barakallahu fikum. Itu sebabnya dikarenakan kerusakan semakin merata, kemungkaran semakin merajalela, kesyirikan-kesyirikan dikampanyekan, dilaksanakan terang-terangan. Kebaikannya kalah. Maka terkena imbasnya. Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian ummahatul mukminin, ya Rasulullah, ketika Rasul memberitakan akan kehancuran, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa juga padahal di tengah-tengah kami masih ada orang yang saleh? Beliau mengatakan, "Na'am. Idza kathural khabath." Iya, semua akan dibinasakan ketika kebusukan, kekejian, kejelekan telah merata, telah banyak. Itu ikab, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Dikarenakan dosa yang merajalela, kemungkar yang merajalela, yang sudah semakin banyak, yang dikerjakan terang-terangan. Itu ikab minallah. Tapi untuk orang-orang soleh, ini musibah atas mereka. Dan nanti akan dibangkitkan, dia menuju kiamat dengan niat yang masing-masing. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisunil Ka'bah." Nanti akan ada sebuah pasukan yang memerangi Ka'bah. Pasukan disiapkan untuk memerangi Ka'bah. Ini tindakan mungkar yang besar. Tindakan kekufuran ya, akhi. Mau menghancurkan Ka'bah. Rasul mengatakan, "Faidha kanu bibaida'a minal ardi." Namun ketika mereka berada di sebuah tempat baida', tempat yang lapang, yang enggak ada pohon-pohon padanya, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ditenggelamkan dalam perut bumi semua mereka tadi, yang awalnya sampai yang akhirnya. Namanya apa ini? Iqab. Merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla mereka, ya, dikarenakan sebuah dosa. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelamkan dalam perut bumi semua mereka dari awal sampai akhir mereka, padahal di tengah-tengah mereka ada aswaquhum, orang-orang yang pasar mereka, yang lagi di pasar, enggak ikut-ikutan pasukan tadi. "Wa man laysa minhum," dan orang yang bukan termasuk pasukan tadi. Kok kena imbasnya? Maka harus mengatakan, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Akan ditenggelamkan dalam perut bumi semuanya yang awal sampai akhir, kemudian akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Ketika dia orang yang saleh, yang bertauhid, seorang sunni salafi, masyhur dengan sunnahnya, dengan kesalafiannya, orang yang masya Allah terkena imbas hukuman tadi, maka itu merupakan musibah bagi dia, bukan iqab bagi dia, tapi musibah bagi dia, dan akan dibangkitkan di hari kiamat dengan niatnya dia nanti sebagai seorang sunni salafi. Dipahami ya? Adapun bagi seseorang yang terkena iqab tadi, dan dia orang yang memang fasik, fajir, ahli maksiat, iqabun minhu minallahi alahu, itu merupakan hukuman Allah bagi dia. Akan dibangkitkan dengan niatnya dia sebagai orang yang fasik. Ketika yang terkena hukuman tadi orang-orang kafir, kaum musyrikin, maka itu merupakan azabun minallah, azab dari Allah bagi mereka di dunia. Sebelum nanti dikasih azab dia di alam barzakh dengan azab kubur. Sebelum nanti di yaumul qiyamah dikasih azab neraka. Dikasih azab dunia dulu. Na'udzubillah min dzalik. Dibangkitkan dengan niatnya dia sebagai orang yang kafir, musyrik sendiri-sendiri. Untuk orang ini sebagai musibah, untuk yang ini sebagai iqab, untuk yang lain sebagai azab. Namun secara umum yang namanya peristiwa besar tadi, namanya hukuman dari Allah. Ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Di sini Allah azza wa jalla menggunakan kalimat ayatullah. Sehingga dikatakan oleh para ulama termasuk kekufuran dan termasuk ilhad. Ketika menisbatkan kejadian tadi kepada alam. Dengan mengatakan itu hanya semata-mata fenomena alam. Semata-mata bencana dari alam. Tidak ada hubungannya dengan dosa manusia. Ada mulhid. Merupakan penyimpangan yang sangat mengerikan. Bahkan dikatakan syirik oleh para ulama. Dikarenakan menisbatkan yang namanya bencana kemadharatan kepada makhluk. Makhluk bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan bencana atau merupakan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Atau yang mengatakan darah sangkut pautnya dengan dosa, itu merupakan ilhad, tidak akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang betul itu merupakan ayatun min ayatillah. Hikmahnya sangat banyak. Hikmah yang paling besar, dengan datangnya berbagai macam bencana tadi, ialah takhwif. Dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Peringatan bagi hamba-hamba Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan takhwif untuk menakut-nakuti hamba-hamba kami. Supaya mereka ingat, sadar, dikasih peringatan. Supaya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Takhwif. Sehingga di antara hikmah besarnya dari bencana yang ada. Untuk peringatan bagi hamba-hamba Allah. Sudah cukup dosanya. Sudah cukup maksiatnya. Sudah cukup kemungkarannya. Waktunya kembali insaf kepada Allah Azza wa Jal. Taubat, taubat. Disuruh istighfar, inabah kepada Allah. Takhwif, menakut-nakuti hamba. Disebut dalam ayat yang lain ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang hukuman-hukuman tadi. Allah mengatakan di akhir ayat, la'allahum yadharra'un. Supaya mereka semuanya tadharru', tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan supaya kembali insaf taubat. Sehingga ketika ada bencana yang seperti itu, barakallahu fikum, sikapnya kita yang pertama taubat. Minta ampun kepada Allah azza wa jalla, beristighfar kepadanya, itu semua karena dosa. Taubat istighfar. Dan inaba ilallah. Insaf sudah, kembali kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepadanya, beramal soleh kepadanya, bertaqarrub kepadanya, mentaati Allah Azza wa Jal. Dan tinggalkan semua kemaksiatan. Hikmah dibalik itu pula, barakallahu fikum, supaya umat manusia menyadari dampak negatif sebuah kemaksiatan, dampak negatif sebuah kemungkaran, akan menghancurkan pribadi pelakunya, bahkan menghancurkan sekitarnya. Dosa itu membawa malapetaka. Malapetaka bagi pelakunya, malapetaka bagi yang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Hikmah yang lain banyak sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Supaya ada uluran tangan, bantuan-bantuan dari yang tidak terkena bencana. Ta'awun al-birri wa taqwa, infak, sodakah kepada mereka yang memerlukan bantuan. Sehingga muncul ubudiyah yang namanya ubudiyah ta'awun. Yang enggak kena iqab tadi bersyukur kepada Allah azza wa jalla, alhamdulillah diselamatkan. Ada ibrah di balik itu supaya jangan sampai menimpa kita, apa yang menimpa mereka, diredam azab dari Allah Azza wa Jalla, hukuman daripada yang diredam dengan taubat, dengan istighfar, dan jangan lupa diredam dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan nahi mungkar, mencegah dosa kemungkaran yang merajalela tadi itu, semangat berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, semangat menyampaikan dakwah itu sunnah kepada umat sebagai sebuah dakwah rahmatan lil alamin, menolak bala, menolak azab dari Allah Azza wa Jalla, wahakadha. Banyak hikmah di balik itu barakallahu fikum, dari sebuah ayat, dari ayat Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting adalah takhwif untuk peringatan bagi hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Sudah cukup dosanya, cukup mungkarnya. Wis tobat, tobat, insaf, insaf. Barakallahu fikum. Ini yang namanya uqubah. Kenyataannya ya khonam tina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan demi peringatan. Ya. Terkadang dikasih erupsi gunung. Peringatan. Dikasih yang namanya gerhana, bahama matahari atau bulan. Itu kan juga peringatan ya. Ayatani min ayatillahi yukhawifu Allahu bihi ma ibadah. Gerhana itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah kirimkan untuk menakut-nakuti hambanya. Dikasih gempa, dikasih tsunami, bumi terbelah. Sudah banyak peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebelum kejadian besarnya, sudah dikasih sinyal. Gempa-gempa, ukuran kecil-kecil, terasa. Gempa lagi. Itu kan peringatan sudah, peringatan dini. Baru muncul yang paling besar. Pada kenyataannya barakallahu fikum, walaupun sudah banyak peringatan dari Allah Azza wa Jalla, namun kenyataannya masih banyak di tengah-tengah umat manusia yang melalaikannya, justru semakin menjadi-jadi, semakin melampaui batas. Wallahul musta'an. Allah menekaskan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Isra ayat yang ke-60, memberitakan tentang kondisi kebanyakan manusia dalam bab ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Wa nukhawifuhum, dan kami menakut-nakuti mereka dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Fama yaziduhum, ternyata tidaklah menambah mereka illa tughyanan kabira, melainkan tindakan semena-mena semakin ekstrim, semakin parah yang sangat besar. Allahul musta'an. Ini yang menyebabkan kita harus lebih bersemangat dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah tengah-tengah masyarakat. Pentingnya menyebarkan bimbingan-bimbingan agama tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan pada kenyataannya masih banyak yang tidak bisa mengambil peringatan. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semangat dalam berdakwah. Sambil menolong mereka dengan ta'awun lebih dari taqwa, juga mendakwai mereka. Perbaikan akidah, perbaikan manhaj, perbaikan tauhid, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, perbaikan adab. Supaya mereka betul insaf kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sedikit yang mau insaf. Yang ada, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Sudah jelas nyata itu karena ritual syirik. Sudah jelas nyata dikarenakan perkara yang mungkar yang besar yang merupakan kefasikan. Dengan santai saja. Jangan dikait-kaitkan dengan dosa. Itu biasa fenomena alam. Indonesia ini kan dikelilingi oleh patahan-patahan bumi. Lempengan-lempengan sudah mulai bergeser. Ada yang mengatakan dikelilingi oleh cincin api. Pemana itu. Biasa fenomena alam. Belum kena dianya. Nanti kalau dianya kena, teriak-teriak, tolong, tolong. Pentung, mis. Allah musta'an. Kayak gitu ya. Loh, biasa, Pak. Enggak usah menjerit-jerit, biasa. Enggak usah minta tolong, dinikmati aja. Fenomena alam. Allah musta'an. Itu namanya ilhad. Secara akidah itu penyimpangan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka semakin membuat kita harus semakin insaf, semakin sadar. Karena pada kenyataannya mayoritasnya tidak ada yang insaf. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. apa hukum datang ke sebuah wilayah yang diazab? Azab. Dalam rangka membantu dan meringankan beban yang diperlukan. Yang dibantu yang muslimin. Kita kan kaum muslimin. Yang dibantu yang muslimin yang terkena imbas. Bagi mereka dalam musibah, bukan azab. Antum jangan datang ke tempat azabnya itu. Di pos-pos kayak pengungsiannya. Ngapa juga tunggu situ? Nah, yang jauh. Dibantu yang memerlukan dari kalian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Itu musibah bagi mereka. Adapun yang bagi yang musyrikin, yang kufat, azab atas mereka. Kalau antum melewati tempat tersebut, harus segera dipercepat. Dan harus diusahakan menangisi. Menangis kepada Allah akan ingat akan azab tersebut. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sebuah desa di lembah bukit. Masya Allah. Desa yang makmur, desa yang luar biasa. Paling sukses. Panen rayanya. Masya Allah. Tempat-tempat yang lain kering kerontang. Yang ininya basah. Panen. Wah. Kaya raya sudah. Tapi dikenal sebagai sebuah desa yang ahli maksiat. Mabuk-mabukan. Biasa tiap malam gendaan. Biasa. Ngerti kalau gendaan ya? Ngerti ya? Tapi ke Jawa Timur saya ngerti. Dan yang biasa. Tiba-tiba bukit yang di atasnya itu. Terangkat dan ditimpakan kepada mereka. Berik. Satu desa hilang lenyap, bahkan bukan lagi lembah, sudah berubah menjadi bukit kecil. Musibah atau bala? Musibah atau bala? Itu namanya iqabun minallah. Hukuman dari Allah Azza wa Jal ya akhi. Kalau itu bukitnya longsor, mestinya yang di bawahnya yang kena tergerus, baru mereka, mereka agak jauh dari situ. Sebelumnya ada banyak desa. Yang ini ayam-ayam saja tentera, enggak ada tahu-tahu yang kena yang itunya tok. Berarti bukitnya itu terangkat, terbang, blek, mengenai mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kabar ceritanya seperti itu. Pohon-pohon semuanya terbang, apa namanya, batu-batu besar terbang di atas genteng-genteng rumah mereka. Tiba-tiba dengan suara buang, kayak bom Hiroshima gitu. Sudah hujan segala macam, keesokan paginya sudah lenyap yang namanya desa tadi. Ada ya kau. Antum tidak perlu dan tidak boleh antum tahu-tahu tur ke sana, naik di atas bukitnya. Adab tidak perlu. Tidak boleh mendatangi tempat adab itu tidak boleh. Atau lewat aja, begitu lewat langsung segera dipercepat. Supaya jangan sampai kena dari mereka dan diminta untuk ya pergi, nangis. Kalau tidak bisa, ya tabaka, diusahakan nangis. Ingat akan murkanya Allah Azza wa Jalla. Biasanya ada yang kena imbasnya. Nah, ini dibantu dari kalangan kaum muslimin. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Nah, untuk terkait dengan masalah bantuan-bantuan yang dinasihatkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam risalah beliau Idahul Maqal fi Asbabiz Zilzal, belum memberikan nasihat supaya bantuan yang ada itu disampaikan kepada tangan-tangan yang amanah. Yang kita kenal amanahnya kepada mereka. Langsung serahkan kepada yang memerlukan di tempat-tempat terjadinya peristiwa tadi. Barakulahikum. Pertanda apa, Ikhwan? Terlalu banyak tangan-tangan tidak amanah mengambil kesempatan di atas kesengsaraan orang lain. Yang lainnya lagi menderita, lagi sengsara, lagi memerlukan. Wah, ini jebret dokumentasi, donasi. Banyak yang menawarkan donasi kok, tapi korbannya masih melarat. Ternyata hasil donasinya masuk ke partainya, masuk ke golongannya, masuk kepada. Nah, ini terlalu banyak. Nggak suudon. Nyata. Gitu ya. Hanya hati-hati, serahkan kepada yang amanah. bantu pasti, ta'awun harus. Itu terkait dengan masalah jiwa kita secara kemanusiaan dan secara ta'awuniyah. Tapi serahkan kepada yang amanah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah orang yang menyandarkan musibah baik gempa, gunung meletus, tsunami dan lain-lain hanya faktor alam, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan? Nah, dikarenakan menisbatkan itu kepada makhluk, kemanfaatan apa kemadharatan di nisbah kepada makhluk. Syekh Ahmad An-Najmi mengatakan kesyirikan. Kalau bahasanya orang yang lain itu merupakan ilhad, bentuk penyimpangan namanya ilhad. Para pelakunya dikatakan para mulhidin atau para malahidah. Nah, itu semua dari kalangan orang kufar, barakallahu fikum. Tapi ingat ya, itu perbuatan. Itu perbuatan atau ucapan dikatakan kufur atau ilhad. Sementara pelakunya tidak bisa langsung dikatakan kafir. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran seperti yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah takfir oleh para ulama usunnah. Bedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya, perbuatan dan pelaku. Al-Sunnah menghukumi ucapannya, menghukumi perbuatannya, kufur. Tapi pelakunya belum tentu kafir. Ada proses panjang di sana, barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya? Jangan terpancing-pancing ya, Ikhwan. Bahaya loh ini. Nanti lagi Allah Nusa'ah. Apakah boleh memanfaatkan masalah uang riba? Apakah boleh memanfaatkan untuk kewajiban kita sebagai warga, misalkan untuk membayar pajak kendaraan dan yang lainnya? Tidak boleh. Ini antum melihat di fatwa Lajnah Daimah. Tidak diperbolehkan uang riba atau bunga riba dipakai untuk seperti ini. Adalah ya jus. Intinya antum tidak boleh pakai gitu ya. Antum harus lepas dari itu semuanya. Tidak boleh. Apakah boleh untuk membantu yang terkena musibah? Wes bakhil tenang teman-teman. Bakhil. Itu babnya ta'awun yang lebih riwayat takwa, infak sedekah fisabilillah. Mestinya kan dicarikan yang paling bagus dari harta yang antum miliki, dikasihkan barang-barang kayak gitu. Saya punya banyak, tenang aja, saya punya. Antum perlu berapa? Tak kirim langsung, transfer, spread, miliaran, uang panas kabeh. Itu bakhil ya, akhi. Bakhil ya, enggak usah tanya aja boleh apa enggak mengalokasikan untuk itu. Kalau bicara boleh saja. Para ulama mengatakan boleh untuk umum, iya, untuk fakir miskin juga boleh. Itu fatwanya sebagian masyarakat kita sekarang ini. Cuman itu tidak dihitung infak Anda, sedekah Anda itu dihitung Anda melepaskan diri dari perkara yang haram tadi itu. Paham ya? Itu kan dihitung infak ya, enggak belum. Antum belum mengapa-ngapain. Antum hanya bisa melepaskan diri dari uang merah tadi itu. Nah, tapi ya kok yang jelek-jelek dikatakan merah kenapa ya? Allah Ustaz. Uang merah gitu ya. Barakallahu fikum. Maksudnya antumnya yang tergerak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan mendapatkan albir al-jannah hingga menginfakkan apa yang kamu cintai. Kalau visa bil itu yang bagus, jangan yang jelek sambil merem-merem kamu kasihkan, ambil, foto. Itu malah nggak boleh ya, akhi. Yang sedang kamu senangi itu, dengan berat hati antum melepaskan untuk visa bil lah. Ini pahalanya surga. Allahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.